kau nampak cening. Malam ini syurnya bukan main. Terang saja jimatku besar dengan Disney dan kabel TV. Oh, sepertinya baru kemarin ku saksikan kau bermain tali. Tapi kini kau saksikan ku, hey Jimmy Jimmy bercelana mini. Oh, kau menggoda ku. Kau telah mematuhi layar bening rumahmu. Terlihat jelas pantulan program itu. Kau telah mematuhi layar bening rumahmu. Terlihat jelas pantulan program itu. Kulihat di gelas minum, percikan api. Tenang saja Jim, pedih telah lama jadi. Oh, sobat kariku. Wow, itulah mengapa banyak yang bersipu. Tumbang silih berganti. Sudahlah Jim, nikmati saja suasana. Kau pun telah ku jaring. Oh, aku pun terharu. Mematuhi layar bening rumahmu. Terlihat jelas pantulan program itu. Kau telah mematuhi layar bening rumahmu. Terlihat jelas pantulan program itu. Kau berdua, kau antar kau berdua. Oh, sudah.